Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Kita diberi kesehatan, diberi waktu luang untuk belajar bersama-sama tentang pendidikan anak, yang insya Allah ta'ala kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tiga tipe anak sekolah. Para pendidik, para orang tua, para guru, ustadz-ustadzah, perlu kita ketahui bahwa setiap anak itu terlahir dalam keadaan hebat. Maksudnya adalah mereka semua lahir dalam keadaan fitrah, bahwa semua anak lahir memiliki kecondongan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak lahir dalam keadaan sebagai pembelajar yang tangguh, sehingga sejatinya tidak ada anak yang malas belajar. Dan ada anak yang lahir dalam keadaan memiliki potensi, dalam hal ini adalah memiliki bakat yang dapat dia kembangkan untuk berperan di masyarakat. Nah, dari beberapa kecondongan yang dimiliki oleh anak ini, ada kecondongan yang semua anak harus memiliki, dalam hal ini adalah terkait dengan karakter keimanan, bahwa semua anak harus beriman kepada Allah, tunduk, taat, dan beribadah kepadanya. Ini semua anak tanpa kecuali harus ditumbuhkan tentang karakter keimanan. Dalam hal ini adalah terkait dengan potensi unik anak, yaitu bakat. Dan dengan bakat ini tidak bisa anak disamakan dengan anak yang lain. Termasuk juga pada karakter belajar, tentang gairah belajar atau semangat belajar, semua anak harus ditumbuhkan. Namun mereka semua memiliki gaya belajar yang unik, yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya keunikan pada diri anak ini, maka sejatinya apabila kita dalam menyelenggarakan persekolahan atau pendidikan model persekolahan yang tipenya adalah klasikal, di dalam kelas terdapat beberapa siswa atau siswi atau santri atau santriwati, kemudian kita samaratakan. Dengan penyamarataan ini, yang sejatinya mereka sebenarnya adalah ada perbedaan unik satu dengan yang lainnya, maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran mereka. Nah, oleh karena itu kesempatan kali ini kita berusaha untuk memahami apa sebenarnya tipe-tipe yang menjadikan anak itu unik, yang menjadikan mereka itu tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Perbedaan anak ini itu bisa dipandang dari cara belajar mereka, bisa dipandang dari gaya belajar mereka, bisa dipandang dari kecerdasan mereka. Inilah yang unik pada diri mereka. Keunikan inilah yang menjadikan perlakuan yang berbeda di dalam pembelajaran satu anak dengan anak yang lainnya. Dengan keunikan inilah yang akhirnya mereka itu akan menghebat sesuai dengan keunikannya ini, yang harus difasilitasi oleh pendidik. Apabila kita masih bersikap menyamaratakan, maka akan ada masalah pada diri mereka dalam pembelajaran mereka, baik di sekolah atau tempat pendidikan yang lainnya. Yang pertama yang kita perhatikan keunikan mereka, di sini ada tiga tipe yaitu cara-cara belajar, ya, turuqut ta'alum atau cara-cara belajar mereka. Anak sekolah, kalau kita perhatikan dalam satu kelas, itu memiliki cara-cara belajar yang berbeda-beda. Ada tiga tipe cara belajar. Cara belajar yang pertama adalah taklid, yaitu anak-anak yang cenderung untuk dalam belajarnya itu untuk meniru dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Ini cenderung mereka meniru. Ada juga anak yang condong, cara belajar mereka adalah berupa mencoba atau eksperimen, trial and error, atau disebut dengan istilah tajribah, yaitu mencoba dan mencoba. Nah, ini anak-anak yang cenderung untuk aktif dalam gerak fisik. Kemudian cara belajar yang ketiga, ada anak yang dominan dalam berpikir, dalam belajar itu adalah dengan cara berpikir. Jadi mereka tidak mudah sekali meniru sesuatu. Mereka juga tidak mudah untuk segera mencoba sebelum jelas. Mereka yang tipenya berpikir ini cenderung untuk berpikir dulu sebelum melakukan. Ini. Nah, dari tiga ini, ya. Dari tiga ini, itu masing-masing anak unik. Kalau ada anak yang memiliki kecondongan belajar taklid, yaitu peniru ulung, maka anak ini adalah tipe-tipe yang mereka itu agak kesulitan atau tidak begitu tertarik dalam belajar mereka itu untuk banyak berpikir. Hal ini mungkin disebabkan karena dominannya pada diri anak tersebut kecerdasan pada perasaan, sehingga cenderung dia itu untuk meniru apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan. Tentang cara belajar meniru ini disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Faba'athallahu hurubay yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhih. Kemudian Allah menyuruh kepada seekor burung gagak untuk menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, yaitu kepada Qabil, bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Nah, ini di dalam Quran disebutkan bahwa cara belajar seseorang itu antara lain adalah dengan meniru at-taqlid, yaitu meniru sesuatu yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan. Nah, anak-anak yang memiliki condong untuk belajar dengan meniru ini, seorang guru tidak bisa kemudian terlalu banyak memberikan kepada anak tipe ini untuk banyak berpikir. Ya, cenderung guru lebih banyak memberikan contoh. Kalau ingin mendidik mereka, cenderung banyak memberikan keteladanan. Karena apa yang dia lihat oleh anak akan ditiru oleh anak tersebut. Nah, maka ini berbeda perlakuannya dengan anak yang berpikirnya itu adalah cara belajarnya adalah dengan berpikir atau dengan cara eksperimen. Ini tipe yang pertama, tipe anak yang pertama dipandang dari cara belajar. Kemudian tipe yang kedua dipandang dari segi cara belajar anak di sekolah, yaitu ada anak yang condong mereka itu mencoba dan mencoba. Senangnya itu eksperimen. Ya, kalau dia dalam menyerap sesuatu, dia dengan eksperimen. Dan tentang eksperimen ini atau tajribah ini, ternyata telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika Nabi SAW melewati sahabatnya yang sedang mengawinkan kurma. Lalu beliau bertanya, apa ini? Maka para sahabat menjawab, dengan begini kurma akan menjadi baik, wahai Rasulullah. Kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, Laulam taf'alu la soluha. Seandainya kalian tidak melakukan seperti ini pun, niscaya kurma ini akan tetap bagus. Setelah beliau berkata seperti itu, kemudian para sahabat mereka tidak mengawinkan kurma, kurma lagi. Namun ternyata kurmanya justru menjadi jelek. Ketika melihat hasil yang seperti ini, Nabi SAW bertanya, Malinahlikum, kenapa kurma itu bisa menjadi jelek seperti ini? Kemudian kata mereka para sahabat radhiyallahu anhum, wahai Rasulullah, engkau telah berkata kepada kami begini dan begitu. Kemudian beliau SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 2363. Jadi ternyata di dalam belajar ini pun ada metode, yaitu dengan eksperimen, trial and error. Dicoba, kemudian kalau salah dicoba lagi, diperbaiki. Dan ini disebut dengan cara belajar tajribah. Nah, anak-anak yang seperti ini cenderung mereka itu aktif. Aktif secara fisik, tidak betah lama untuk diam. Dia akan paham untuk memahami sesuatu, tidak akan mudah memahami sesuatu dengan cara mencoba dan mencoba. Dia tidak begitu mudah untuk langsung meniru sebagaimana tipe yang pertama tadi. Dan dia juga tidak begitu mudah untuk banyak berpikir. Tapi yang dilakukan adalah segera mencoba. Maka dia akan cepat paham dengan apa yang dipelajarinya. Kemudian tipe anak yang ketiga terkait dengan cara belajar, yaitu ada anak yang tipe cara, atau cara belajarnya adalah tafkir, yaitu dengan berpikir. Nah, cara belajar ini tentu saja lebih banyak menggunakan pikiran daripada dengan menggunakan perasaan atau fisik. Ini antara lain ya, di dalam Al-Quran yang terkait dengan masalah cara belajar tafkir ini, yaitu berpikir, yaitu adanya perintah untuk bermusyawarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah kalian dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian ada juga perintah untuk memperhatikan, ya, untuk merenungkan, berpikir, sebagaimana juga yang disebutkan dalam surat Al-Ghosiyah, ya, ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia itu diciptakan? Ini adalah cara belajar dengan berpikir. Dan biasanya cara belajar dengan berpikir ini banyak dominan pada orang-orang yang cenderung telah dewasa atau lebih dewasa dibanding dengan anak-anak yang masih kecil-kecil, cenderung untuk meniru. Nah, tipe-tipe anak yang cara belajarnya berpikir ini, itu cara memfasilitasinya, metode belajarnya adalah banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka agar mereka itu banyak berpikir, karena mereka menikmati dengan cara belajar ini. Nah, sehingga dengan tipe cara belajar pada anak di sekolah ini, ada yang suka meniru, ada yang suka mencoba-coba, kemudian ada yang suka berpikir, tentu saja perlakuan terhadap mereka di dalam pembelajaran seharusnya berbeda-beda. Kalau disamaratakan, pastilah ada di antara mereka yang kesulitan untuk menerima pelajaran. Ini tiga tipe yang dipandang dari cara belajar, ya, turuku ta'alum. Kemudian tiga tipe yang lain, yaitu tiga tipe pada anak terkait dengan gaya belajar mereka. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa gaya belajar itu ada tiga, ya, yaitu ada anak yang cenderung dalam belajar itu banyak mendengar, kemudian ada anak yang dalam belajar itu banyak melihat, ya, dengan menggunakan matanya, kemudian ada anak yang dalam belajar itu banyak menggunakan rasa, yaitu menggunakan fuadnya, yang akhirnya mereka banyak bergerak. Nah, ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum, yang akhirnya mereka banyak bergerak, la ta'lamuna sayi'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah menjadikan pada kalian pendengaran, penglihatan, dan fuad, ya, agar kalian itu bersyukur. Nah, sehingga tiga gaya belajar ini, yaitu as-sam, al-basar, dan al-fuad ini menjadikan anak menjadi unik. Karena anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang memiliki hanya satu dominan, ada yang dua dominan, bahkan ada yang tiga-tiganya memiliki. Tentu saja hal ini akan membuat mereka unik, dan dalam pembelajaran terhadap mereka pun juga tentunya masing-masing anak berbeda-beda. Yang pertama yaitu ada anak yang kalau diterangkan oleh gurunya, ini terkait dengan gaya belajar, kalau diterangkan gurunya itu dia tidak banyak menggunakan penglihatan. Karena bagi dia yang penting telinganya mendengar, dia akan mudah memahami. Maka ketika diterangkan anak tipe ini, itu cenderung seolah-olah, ya, seolah-olah dia tidak memperhatikan. Karena apa? Dia hanya memasang telinga saja, kemudian mungkin pandangan matanya bisa kemana-mana, atau mungkin bahkan dia sambil tiduran. Yang penting telinganya itu bisa mendengar apa yang dijelaskan oleh guru. Ini tipe-tipe anak yang gaya belajarnya adalah mendengar, yaitu auditory. Nah, ini unik, ya. Dan anak seperti ini dengan suasana yang berisik, ya, suara banyak suara atau terlalu ramai, ini dia akan kesulitan belajar, ya. Jadi akan kesulitan belajar karena apa? Karena telingalah itu yang diandalkan dia untuk menerima pelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Nah, tentu saja guru juga memahami dengan kondisi anak ini. Jangan sampai kita kemudian memaksakan dia harus melihat gurunya. Karena dengan dia memaksakan untuk melihat gurunya itu, maka konsentrasinya yang tadinya adalah di telinganya dia untuk mendengar, bisa jadi malah berubah kepada melihat, yang akhirnya dia tidak paham apa yang disampaikan karena telinganya tidak bisa mendengar dengan maksimal. Ini adalah tipe anak auditory atau mendengar, yang sering disebut anak pintar tetapi dianggap tidak suka memperhatikan, ya, karena dia tidak begitu banyak memerlukan pandangan, ya, untuk memahami sesuatu atau pelajaran. Nah, makanya guru juga harus memahami hal ini, ya. Kalau memang anak ini auditory, maka guru harap memakluminya. Ini. Kemudian ada juga terkait dengan gaya belajar ini, ada anak yang kalau diterangkan itu pasti melihat gurunya, ya, sampai kepada gerak bibir gurunya pun diperhatikan. Nah, anak seperti ini tuh condong menggunakan mata atau melihat ketika dia belajar. Nah, anak seperti ini yang mengandalkan atau kuat pada mata untuk belajar ini, dengan suara-suara berisik dia enggak terganggu. Tapi dengan cahaya ruangan yang tidak terang, ya, agak gelap, dia tidak nyaman. Karena apa? Matanya terganggu. Nah, kalau kemudian dia misal diajak jalan-jalan, misal ke rumah makan, dia banyak berkomentar tentang apa yang dia lihat, misal cahaya lampunya dan sebagainya. Tapi kalau yang auditori tadi, yang mendengar tadi, dia cenderung untuk mengomentari tentang keheningan, ya, suatu tempat yang membuat dia nyaman. Nah, anak-anak ini memang di sekolah sering disebut anak-anak yang patuh, ya, anak-anak yang memperhatikan guru. Padahal sejatinya yang pertama pun tadi juga memperhatikan, cuma cara mereka berbeda. Maka guru hendaklah tidak terlalu melebih-lebihkan anak yang visual ini, ya. Semuanya kita berbuat adil, ya, bahwa semua anak adalah hebat. Yang auditori hebat, yang visual pun juga hebat. Kemudian terkait dengan gaya belajar ini yang ketiga, ya, tipe anak yang ketiga di sekolah, yaitu ada anak yang sering tidak betah duduk lama, ya. Dia sering izin keluar, ya. Kemudian kalau izinnya sudah mulai terbatasi, kemudian lama sekali guru menerangkan dan banyak duduk, maka dia sering sekali duduknya itu pindah-pindah. Nanti mungkin terus sudah bosan, ya, gurunya sering menegur, akhirnya dia bikin ulah. Ada temannya yang dicubiti, ada yang diganggu dan sebagainya. Pokoknya bagi dia, dia itu harus selalu bergerak dan bergerak. Karena apa? Dia butuh sesuatu untuk merasakan dengan apa? Dengan gerakan-gerakan yang dia lakukan. Nah, gaya belajar ini sering disebut dengan gaya belajar kinestetik. Nah, anak yang seperti ini sering sekali di sekolah itu disebut anak yang tidak perhatian. Bahkan disebut dengan istilah troublemaker. Padahal sejatinya itulah gaya belajar mereka. Ya, yang kinestetik ini dia enggak bisa duduk lama, memperhatikan, melihat juga enggak begitu betah. Mendengar juga enggak begitu betah, pokoknya dia merasa bahwa nyaman belajar itu dengan bergerak. Nah, sementara di dalam kelas ya, seolah-olah bahwa metodenya hanya menggunakan dua, yaitu yang cocok untuk auditori dan untuk visual, sehingga yang kinestetik seolah-olah enggak terfasilitasi. Dan akhirnya karena tidak difasilitasi atau mungkin karena pengajarnya tidak paham bahwa anak tersebut adalah kinestetik, maka sering dihukumi sebagai anak nakal. Nah, padahal dari tiga gaya belajar tadi, baik yang auditori, visual maupun kinestetik ini semuanya adalah hebat. Cuma mereka hebatnya unik ya dalam belajar ini. Di dalam cara belajar tadi yang meniru, kemudian mencoba dan berpikir itu pun juga beda-beda. Gaya belajarnya pun ya, auditori, visual maupun kinestetik juga beda-beda. Ini yang kita tidak bisa menyamakan satu anak dengan anak yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tiga tipe anak sekolah ini terkait dengan kecerdasan. Terkait dengan kecerdasan, kalau kita perhatikan, ada anak yang memiliki kecerdasan di pikiran, ada yang dominan di fisik, ada juga yang dominan di cerdas di perasaan. Jadi yang disebut dengan cerdas itu bukan semata-mata IQ. Kalau IQ itu hanya di otak dan bahkan hanya otak kiri. Ya, maka kita harus juga menghargai anak dan memfasilitasi anak yang mereka cerdasnya di pikiran atau di fisik atau di perasaan. Tiga-tiganya adalah hebat. Nah, anak yang cerdas di pikiran ini sering disebut dengan anak yang rajin mengikuti pelajaran. Dia suka dengan pelajaran-pelajaran yang sifatnya akademis atau teori. Ya, maka dengan pelajaran yang banyak kognitif, akademis, kemudian banyak teori di kelas, maka anak inilah yang disebut dengan anak pintar. Ya, dia nyaman ya dengan metode ini karena memang pelajaran yang diberikan dia cocok. Kemudian ada juga anak yang ternyata cerdasnya di fisik. Anak ini itu tidak banyak tertarik dengan pelajaran-pelajaran yang sifatnya itu teori. Ya, yang sifatnya teori. Ya, maka kalau dia diterangkan teori itu seolah-olah enggak begitu bersemangat. Tapi begitu pelajaran itu praktek, maka dia semangat. Ini karena apa? Dia kuat di fisik. Nah, kalau teori itu terlalu banyak menuntut adanya pikiran kognitif, ya. Maka kalau yang fisik ini maka dia enggak tertarik. Yang tertarik adalah apabila fisiknya dia bergerak. Ini. Dan anak seperti ini sering disebut anak yang kurang memperhatikan, tetapi anak ini adalah disebut tipe anak yang aktif, ya, karena dia senang sekali dengan pelajaran-pelajaran yang sifatnya adalah langsung ke praktek, tidak banyak teori. Kemudian ada juga ada anak yang ternyata dia itu tidak suka diatur, ya, dia sukanya dengan pelajaran yang berbentuk aktivitas bersosial, kayak berkegiatan bersama teman-teman dengan bentuk permainan yang terkait dengan interaksi sosial dengan sesama teman. Nah, anak ini ada juga yang tidak suka diaturnya itu dengan berani membantah, atau tidak suka diaturnya itu dalam dengan apa? Dengan mempertahankan prinsip dia atau keinginan dia walaupun dia tidak membantah atau dengan diam saja. Nah, anak seperti ini sering disebut dengan anak troublemaker. Ya, padahal dia cerdas di perasaan sebenarnya itu. Cerdasnya adalah di perasaan. Mungkin dia malas sekali untuk berpikir. Mungkin dia malas sekali untuk banyak bergerak fisik. Tapi dia mudah untuk berperasaan. Nah, anak-anak seperti ini kadang-kala memang sering ketinggalan di bidang kognitifnya. Ya, tapi dia empatinya tinggi sekali. Ya, tahu tentang perasaan yang dirasakan oleh teman-temannya, oleh gurunya. Ini adalah tipe-tipe yang cerdas di bidang perasaan. Jadi terkait dengan kecerdasan ini, tiga tipe anak. Ada anak yang yaitu cerdas pada pikiran, ada yang cerdas pada fisik, dan cerdas pada perasaan. Dan semuanya adalah hebat. Ya, hendaklah kita tidak hanya memihak yang dianggap hebat, hanya yang cerdas pikiran saja, yang nilai matematikanya, IPA-nya, semuanya kognitif bagus-bagus. Tapi kita pun juga harus menganggap hebat anak-anak yang ternyata cerdasnya adalah di bidang fisik. ya, dan juga yang cerdasnya di bidang perasaan, yang empatinya tinggi, yang perasaannya mudah kesinggung dan sebagainya. Ternyata mereka semua adalah hebat-hebat dan mereka bisa menjadi apa namanya berperan ketika dewasa kelak sesuai dengan kecerdasannya ini masing-masing. Nah, ini para hadirin, para pendengar dan pemirsa sekalian, ada beberapa apa namanya bidang ya yang menjadikan anak-anak di sekolah itu menjadi unik ya, yang rata-rata mereka memiliki tiga tipe unik, baik di bidang cara belajar, unik dalam bidang gaya belajar, maupun unik dalam bidang kecerdasan. Maka tugas seorang guru, janganlah ini terutama anak-anak yang sudah kelas 4 SD ke atas yang umur 10 tahun lebih, ini kalau disamaratakan dan tidak mengenal keunikan-keunikan ini, maka biasanya akan mengalami permasalahan dalam pendidikan mereka, dalam belajar mereka. Karena keunikan ini sifatnya adalah sejak kecil sampai dewasa insya Allah ta'ala tidak berubah. Nah, tugas orang tua dan pendidik adalah menggali keunikan mereka, yang akhirnya kita bersikap dalam pendidikan mereka, kita dalam menentukan metode yang tepat bagi mereka, melihat keunikan mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini terkait tema kita kali ini, yaitu tentang tiga tipe anak sekolah. Dan semoga materi yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz tadi dapat kita pahami bersama dan bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya tanpa terkecuali. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan akan kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp ataupun SMS di nomor 08953 9903 0417, ataupun melalui live chat channel YouTube. Dan yang pertama kami bacakan dari channel YouTube live chat dari Nurul Iman. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimanakah jika seorang pendidik yang banyak menjejali teori namun teladan dan contohnya sangat kurang, semisal sering menasihati ke murid, pentingnya saling membantu, namun dia sendiri yang pertama malas untuk gotong royong, atau semisal menasihati murid tentang kebersihan namun dia sendiri adalah orang pertama yang membuang sampah sembarangan? Mohon nasihatnya Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, jadi dari Nurul Iman, bagaimana jika seorang pendidik itu nggak bisa menjadi teladan? Perlu diketahui para pendidik, para orang tua, sesungguhnya sebelum kita memulai mendidik anak-anak kita, sebelum kita memulai mendidik murid-murid kita atau santri-santri kita, maka yang menjadi kewajiban kita adalah yang pertama, kita mendidik diri kita sendiri terlebih dahulu. Yang pertama adalah niat. Niatkan dalam mendidik mereka itu semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian marilah kita lakukan apa yang akan kita didikan kepada mereka. Jangan sampai kita mendidikan kepada mereka tapi kita sendiri tidak melakukannya. Ini bukanlah seorang guru yang didamba-dambakan, bukanlah seorang guru yang baik. Guru yang baik adalah yang diajarkan, dia menjadi teladan bagi murid-muridnya, bagi santri-santrinya. Oleh karena itu, apabila ada yang demikian, maka sejatinya kita sebagai kaum muslimin untuk saling nasihat-menasihati. Betapa pentingnya pendidikan ini, dan namanya guru itu dalam istilah Jawanya itu diguku dan ditiru. Itu seharusnya kita pegang ya, bahwa guru adalah teladan bagi murid-muridnya. Maka kalau belum bisa menjadikan teladan, maka selalulah guru tersebut untuk selalu memperbaiki diri dan memperbaiki dirinya. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan khususnya tadi Nurul Iman yang bertanya. Dan kami bacakan pertanyaan selanjutnya, masih dari live chat YouTube, datang dari paragraf Islam. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Apakah orang yang malas mengucapkan salam atau menjawab salam adalah pertanda akhlaknya kurang? dan belum bisa dijadikan teladan. Mohon nasihatnya Ustaz. Silakan Ustaz. Jadi terkait dengan keteladanan, antara lain adalah adanya adab dan akhlak. Ya. Jadi orang yang ketemu saudaranya kemudian mendoakan, ini salah satu di antara akhlak mulia, yaitu dengan mengucapkan salam kepadanya. Ini walaupun mengucapkan salam itu tidak wajib, namun diharapkan seseorang itu adalah ketika bertemu dengan saudaranya untuk mendoakan dengan mengucapkan salam. Namun menjawab salam itu adalah hukumnya wajib. Tentu saja apabila ada seorang diucapkan salam kepadanya, maka kemudian dia itu tidak menjawab salam, maka bisa dikatakan bahwa orang tersebut tidak berakhlak mulia. Kewajiban saja tidak dia laksanakan, yaitu menjawab salam. Apalagi yang terkait dengan sunnah, ya, contohnya mengucapkan salam kepada saudaranya apabila bertemu. Nah ini maka perlu kita ketahui bahwa banyak sekali adab-adab yang seharusnya bisa kita laksanakan, ya, terutama para guru, para pendidik, bahwa sebelum kita mengajarkan adab kepada anak-anak kita, akhlak kepada anak-anak kita, maka marilah kita jadikan hamba-hamba Allah, diri kita itu hamba-hamba Allah yang beradab dan berakhlak mulia. Karena sejatinya bahwa mendidik adab yang terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu metodenya adalah bukan dengan banyak mengajarkan dengan logika atau dengan nalar atau otak, tetapi mengajarkan adab kepada anak didik kita adalah dengan hati dan dengan keteladanan. Ini metode yang paling jitu untuk menumbuhkan adab akhlak pada anak-anak kita. Oleh karena itu, seorang guru atau siapapun yang tidak mau mengucapkan salam ketika ada orang mengucapkan salam kepadanya, atau ketika ketemu saudaranya dia enggan untuk mendoakan saudaranya dengan mengucapkan salam, maka ini bukan termasuk akhlak yang mulia. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan penanya tadi, yaitu paragraf Islam. Semoga bermanfaat. Dan selanjutnya akan bacakan pertanyaan melalui WhatsApp. Datangnya dari Rizky atau Bapak Rizky di Bumi Ayu. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh Ustaz menyuruh anak untuk tenang di dalam masjid waktu sholat jamaah? Kebetulan anak tersebut tidak ada orang tuanya dan jumlahnya adalah belasan. Jika menyuruh tenang, apakah saya berdosa karena menghentikan keseruan anak bermain? Tapi jika saya diam, maka saya juga tidak peduli dengan jamaah yang lain. Mohon nasihatnya Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Ini memang menjadi permasalahan, ya, dari pertanyaan dari Bapak Rizky, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para orang tua ketika berjamaah di sholat berjamaah di masjid. Nah, sebagai contoh, ketika kita akan sholat di masjid, kemudian ada anak kecil yang mereka bikin gaduh, bikin ramai. Bagaimana cara penanganannya? Kita perhatikan dengan usia anak. Sebab dalam pendidikan itu diperhatikan usia. Hal ini antara lain bisa dilihat Nabi memerintahkan kepada kita orang tua itu menyuruh anak kita sholat itu ada catatan, yaitu mulai umur 7 tahun. Jadi ternyata memang adanya umur itu adalah nanti perbedaan umur itu berarti nanti ada perbedaan dalam pendidikan. Dan Nabi juga memerintahkan dipukul apabila enggak mau sholat umur 10 tahun. Nah makanya dalam menangani hal ini kita perhatikan usia anak. Yang pertama, apabila anak-anak yang ramai di masjid itu usianya masih balita, ya, atau di bawah 7 tahun, ya, anak-anak TK, maka tetap kita menegur mereka. Menegurnya itu dalam rangka apa? Tidak dengan kata-kata, tetapi dengan sesuatu yang seolah-olah mereka menyenangkan. Mungkin dengan kita gendong satu-satu sehingga mereka tertarik, kemudian kita tata pada barisan. Atau mungkin kalau kita khawatir, ya, atau kita khawatir mereka tetap tidak mau diam karena orang tuanya tidak ada, maka kita bisa menaruhnya di luar, ya, untuk bermain di luar bersama teman-temannya. Karena yang usia-usia ini mereka biasanya itu tidak bisa mengikuti dengan tenang sholat berjamaah. Ini untuk anak-anak yang seusia TK atau PAUD ini. Kemudian yang usia SD ya, antara lain misal usia 7 sampai 10 tahun. Nah, 7 ini masa-masa tamyiz. Mereka secara fisik ya, nalarnya sudah mulai tumbuh. Otaknya sudah mulai tumbuh otak kirinya. Sehingga mereka sudah tahu bahwa ini salah, ini benar. Beda dengan yang PAUD dan TK tadi, mereka masih belum ada beban moral ya, sehingga mereka sulit sekali untuk membedakan mana yang salah, mana yang benar. Tapi kalau yang sudah tamyiz ini, yaitu 7 tahun sampai 10 tahun, mereka sudah bisa membedakan. Nah, untuk mengatasi anak ini yang ramai di sini, sudah mulai dengan memberikan nasihat, tapi belum dihukum ya, belum ada hukuman ini, dengan memberikan nasihat, nasihat lisan ya. Tapi yang untuk yang anak kecil tadi itu mungkin tidak terlalu banyak nasihat karena mereka enggak paham, belum tamyiz. Mungkin cukup digendong atau dengan cara yang mereka senang ya, tidak melukai hati mereka. Karena yang kecil tadi itu hatinya lebih peka ya, sedangkan yang besar ini cenderung untuk apa, sensitivitas hatinya sudah mulai berkurang. Jadi tidak mudah tersinggung dan sebagainya. Maka yang usia 7 sampai 10 ini kita tetap menyuruh mereka untuk rapi ya, tapi dengan kelembutan karena belum boleh ada hukuman untuk usia ini ya. Jangan sampai mereka tersakiti, kemudian akhirnya mereka benci dengan masjid dan justru akhirnya mereka tidak melaksanakan sholat itu. Ya, tidak melaksanakan sholat. Kemudian apabila sudah umurnya 10 tahun ke atas menjelang balig, maka sudah mungkin kita agak lebih keras lagi. Lebih keras lagi ya. Bahkan kalau misal itu adalah orang tua yang menegur anaknya ya, dia tetap enggak mau sholat sudah 10 tahun padahal situ sudah di masjid, orang tua boleh memukulnya. Yaitu kalau kita merujuk kepada perintah Nabi, wadribu ma'alaiha wa ma'abna'u asrin, pukullah mereka ketika mereka enggak mau sholat dan dia berumur 10 tahun. Nah, kemudian kalau sudah balik lebih lagi, itu kita harus lebih tegas lagi. Namun demikian, kita perlu mengetahui bahwa walaupun mungkin sudah balik dia masih ramai dalam sholat, tentu saja bisa jadi ini karakter imannya yang belum tumbuh. Maka kita tumbuhkan karakter iman dengan kelembutan ya. Tapi kalau mereka sejatinya sudah banyak diajarkan tentang sholat, mereka kadangkala juga sudah rajin melaksanakan sholat atau kesadaran diri sendiri, tapi tiba-tiba ramai, maka kita bersikap keras terhadap mereka. Jadi perlakuan terhadap anak-anak ini disesuaikan dengan fase perkembangannya atau karakter perkembangan, melihat umurnya berapa, usianya berapa. Maka berbeda umur akan beda perlakuan. Demikian. Wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya, khususnya tadi untuk Bapak Rizky di Bumi Ayu yang bertanya. Kami bacakan pertanyaan yang masuk di kesempatan malam hari ini untuk terakhir kali Ustaz. Silakan nanti dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya. Datangnya dari Bapak Subhi yang tidak menyebutkan tempatnya. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Salam. Bagaimana mensikapi anak yang sudah kecanduan game online kelas berat? Jangankan Al-Quran atau sholat, hidup dia sendiri saja sudah tidak dipikirkan. Anak ini usia 10 tahun. Silakan Ustaz. Ya. Ini bagaimana jika anak sudah kecanduan game online yang kelas berat? Ya, ini usianya 10 tahun. Ini pertanyaan dari Bapak Subhi. Perlu kita ketahui bahwa kecanduan itu disebabkan adanya muncul dopamin pada otak, yang akhirnya dopamin itu akan membanjiri PFC ya, prefrontal cortex atau pikiran apa, otak depan ya, sehingga sifat untuk mengontrol diri, sifat malu ya, atau moral itu akan terganggu akibat terbanjirinya otak depan PFC tadi oleh dopamin yang muncul akibat kesenangan bermain game. Nah, ini kalau sudah begitu banyaknya atau rusaknya pikiran otak depan ini, akhirnya anak kecanduan, sudah enggak bisa memikir tentang hidupnya sendiri. Ini. Nah, bagaimana apabila ini sudah terlanjur terjadi? Cara penanganannya kita enggak bisa bersifat keras. Kerasnya kita kepada dia itu justru akan memperparah kondisinya ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah kedekatan. Kedekatan kepada anak tersebut, dan ini tidak bisa diatasi seperti membalik telapak tangan. Ya, kedekatan kepada anak tersebut, sebagai contoh misal, apabila gamenya itu bisa diganti dengan bentuk offline, atau mungkin diatakan dengan aktivitas fisik langsung, maka orang tua adalah segera memfasilitasinya. Contoh, misal dia kecanduannya adalah game yang bentuknya adalah tembak-tembakan, ya. Tentu saja kita mungkin bisa setelah dekat dengan anak, ya, dekat dengan anak, kemudian anak merasa nyaman dengan orang tuanya, ya, merasa tidak selalu disalah-salahkan, maka kita bisa mengajak anak yang suka game tembak-tembak tadi main pinball, yaitu dengan permainan-permainan tembakan yang seperti outbound itu, yang akhirnya membuat mereka tertarik dengan gerakan-gerakan fisik. Ini akan mengurangi kecanduan. Contoh lagi, misal kecanduannya adalah game sepak bola, ya, game sepak bola, maka kita bisa mengalihkan aktivitas game tadi dengan aktivitas fisik. Contoh misal kita mengajak dia untuk bermain futsal atau bermain sepak bola di lapangan, yang itu bisa langsung ke nyata, ya, bukan di maya, dunia maya, yaitu di gadget. Nah, ini salah satu cara, ya, untuk mengurangi kecanduan, yaitu dengan menggantikan dengan aktivitas fisik. Terus kemudian cara yang lain, ya, kecanduan ini yang membahayakan itu apabila sudah tidak memperhatikan dirinya sendiri, sehingga dia enggak merasa kalau ternyata tubuhnya itu mungkin sudah mengalami dehidrasi karena kurangnya minum, atau mungkin dia sudah enggak merasakan lapar karena apa? Karena kecanduan tadi. Nah, yang membuat candu ini itu kadang-kadang dalam game itu adanya level, ya. Level sebagai contoh, ya. Level sampai 10 itu ditempuh mulai dari level 1 itu tanpa henti. Begitu sekali kalah, ya, dalam satu level dia akan mengulang dari 0. Dari level paling bawah. Ini yang akhirnya anak merasa bahwa untuk mandi sejenak saja dia merasa sayang sekali, karena mungkin sudah levelnya ke 8. Tinggal 2 level lagi dia akan menang. Nah, dia akan merasa sayang yang mungkin dari pagi sampai siang dia main game dan menang itu, kemudian levelnya sudah sampai 8, kemudian ditinggal mandi, kemudian dia kalah. Pasti akan berusaha untuk mengejar sampai level 10. Padahal untuk mencapai level 10 masih butuh waktu yang lama. Bisa jadi mungkin bisa 24 jam ya, atau lebih bisa jadi. Nah, ini yang akhirnya kecanduan itu yang membahayakan bagi anak. Maka setelah terlanjur demikian, ya, sudah digantikan dengan aktivitas fisik tadi. Yang kedua adalah, yaitu anak sering di tanda kutip diganggu. Ya, tanda kutip diganggu. Misal cara mengganggunya, ketika mungkin sudah 2 jam yang waktunya mungkin dia harus minum, mungkin kita membikinkan minuman yang enak. Mungkin kita bilang kepada anak tersebut, "Nak, ini diminum dulu, ini minuman kesukaanmu." Tapi paling tidak mungkin sambil dia main game, tapi dia terasupi oleh minuman yang sehat tersebut. Kemudian ketika makan, ya, mungkin awal-awal kita masih menyuapi, ya, karena berhentinya apa namanya kecanduan ini nggak bisa semata-mata langsung dipotong kemudian diberhenti, tidak. Maka kita mungkin awal-awal bisa menyuapi dia, ya, sehingga akhirnya anak merasa nyaman dengan apa yang kita layani kepada anak tersebut. Lama-lama nanti akhirnya kita ajak untuk berpikir secara rasional. Ya, 10 tahun itu insya Allah sudah bisa berpikir, ya, karena masa-masa murohakoh sebentar lagi dia akan balik. Ini, terus kemudian yang berikutnya, penyebab kecanduan ini antara lain akibat egosentris yang tidak tuntas sebelumnya juga bisa. Kalau ya kejadiannya adalah demikian, mungkin waktu kecilnya sering tertekan, ya, mungkin dari kecil sampai 10 tahun itu mungkin gak pegang HP, tapi begitu pegang HP terus dia euforia, merasa senang sekali yang berlebihan, akhirnya kecanduan. Maka mudah-mudahan dengan adanya euforia ini tidak tahan lama, ya, nanti mungkin dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dia akan berhenti, dengan catatan masa euforianya kita dampingi terus, ya, jangan sampai dia terlena, jangan sampai HP-nya itu merusak dirinya, merusak tubuhnya akibat tidak apa namanya munculnya tadi dopamin tadi yang akhirnya membanjiri PFC yang ada di depan otak depan itu. Jadi itu antara lain, ya, kiat-kiat, ya, untuk mencegah kecanduan. Ya, metodenya banyak sekali, tapi yang jelas yang pertama dilakukan orang tua terhadap anak kecanduan game adalah kedekatan terlebih dahulu. Buatlah anak menjadi nyaman dengan kita, merasa kita sayangi, merasa kita perhatikan, Setelah itu kemudian langkah selanjutnya bisa langsung ke nasihat atau mungkin dengan tadi yang disebutkan dengan aktivitas fisik langsung dan sebagainya. Tapi yang jelas semuanya dimulai dari pemberian perhatian, ya kedekatan, pemberian empati, ya. Karena proses ini adalah proses untuk menyentuh hati anak, karena hati itulah yang bisa mengendalikan dia. Nah, mengendalikan dia, dia sampai betah tidak makan karena hati dia yang begitu senang untuk bermain game. Maka hati itu kita arahkan, ya, bahwa anak merasa kita sayangi. Ya, anak merasa kita sayangi, inilah sudah luar biasa yang nantinya anak akan merasa mudah untuk diarahkan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, saya akan memberikan kesimpulan, ya, atau ringkasan dari materi yang kita berikan pada kesempatan kali ini, bahwa ada tiga tipe anak tadi, anak sekolah. Semuanya adalah hebat, ya. Semuanya adalah hebat. Tugas kita sebagai pendidik adalah mengenali keunikan mereka. Setelah mengenali keunikan mereka, kita memfasilitasi keunikan mereka biar mereka hebat sesuai dengan keunikannya. Kita enggak bisa menyamaratakan mereka, ya, dalam hal tadi antara lain yaitu cara belajar, kemudian gaya belajar dan kecerdasan mereka. Karena mereka beda. Mereka semua cerdas, cuma cerdas mereka beda-beda. Mereka semua pembelajar, cuma gaya belajar mereka beda-beda. Cara belajar mereka berbeda-beda. Ini yang harus kita pahami, ya. Maka apapun kondisi anak kita dalam belajar, insyaallah taala mereka adalah anak-anak pembelajar. Anak belum memiliki dosa. Apapun yang mereka lakukan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pena catatan amal mereka masih diangkat karena mereka belum balik. Maka wahai para pendidik, ya terutama para pendidik di pendidikan dasar, ya, di TK, PAUD, ya, termasuk juga di SD, marilah kita berusaha memahami mereka, ya, jadikan anak-anak itu merasa senang ketika mereka belajar, karena sejatinya pelajaran adalah disenangi anak. Secara fitrah semua anak senang untuk belajar. Ya. Apabila ada sesuatu yang membuat anak tidak senang, maka kita bukan menyalahkan anaknya dengan segera, tapi kita kembalikan kepada diri kita sebagai pendidik. Bisa jadi yang kita lakukan terhadap anak tersebut masih ada yang belum benar. Maka kita selalu mengoreksi metode pendidikan kita ini kepada anak-anak, ya, sehingga mereka, terutama anak-anak pendidikan usia dini dan dasar itu, betul-betul merasa nyaman di sekolah, ya, walaupun mereka itu berbeda-beda. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi dan setan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.